طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan setelah beberapa hari kita tidak berjumpa dengan karya emas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita tidak bertemu dengan Riyadhus Shalihin dalam majelis-majelis pagi kita, maka dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan segala keterbatasan dan kekurangan, pagi ini kita akan mulai kembali kebersamaan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama karya fenomenal beliau, karya yang telah berhasil merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin, pamannya orang-orang yang soleh. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bukan hanya mengkaji kitab ini, tapi kita bisa mengamalkan, mengimplementasikan nilai, ilmu, hikmah, pelajaran yang sangat amat kaya di dalam setiap ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih bersama Kitab Taubah, bab tentang taubat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang sangat panjang, sangat menarik, yaitu hadis yang ke-21. Atau mungkin ada yang melihat hadis ke-22 sesuai dengan cetakan atau terbitan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini berbicara tentang kisah yang sangat amat panjang tentang pertobatan tiga sosok yang diwakili dengan satu tokoh sentralnya di dalam hadis ini. Taubat yang begitu luar biasa, taubat yang dijadikan parameter oleh sebagian para ulama, dan kita akan jelaskan pada waktunya insyaallah taala. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, menariknya hadis ini khususnya buat kita-kita yang banyak sekali kekurangan. Kita-kita termasuk yang berbicara yang banyak sekali melakukan khilaf, yang banyak sekali melakukan kekeliruan. Dalam hadis ini kita akan berbicara tentang seorang pahlawan dalam sejarah perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kisah heroik beliau itu sampai membuat Allah berfirman dan menurunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan menariknya bahwa kisah heroik beliau ini berkaitan dengan sebuah peperangan yang sangat terkenal, bahkan bisa dikatakan akhir dari ghozwa atau peperangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Dan berbicara tentang pahlawan, berbicara tentang prestasi, lalu berbicara tentang peperangan secara umum atau perang Tabuk secara khusus, maka banyak orang menduga bahwa tokoh sentral yang akan kita bicarakan adalah seorang panglima di peperangan tersebut, atau seorang patriot yang berjuang dan berperang dengan gagah berani, atau seorang pemberani yang telah memenuhi punggungnya dengan besetan atau besitan pedang, atau tusukan pisau, dan tertancapnya anak panah di beberapa titik dari tubuh beliau. Dan ternyata semua anggapan itu keliru. Pahlawan, dalam tanda kutip, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, bukanlah seorang panglima di perang itu. Bukanlah seorang pemegang bendera di perang itu. Bukanlah seorang pasukan pemanah atau pasukan berkuda. Bukanlah orang yang mendesain strategi ketika kedua belah pihak sudah berhadapan. Atau bukanlah seseorang yang melindungi Rasulullah SAW dalam perang itu dengan sekujur tubuhnya. Karena sosok yang akan kita bicarakan justru melakukan blunder besar. Ia tidak ikut perang. Ya, dia tidak ikut perang Tabuk. Ia melakukan kesalahan. Kesalahan dan blunder yang begitu ia sesali, yang membuat ia duduk di kursi pesakitan di kota Madinah, yang membuat ia dihukum dengan hukuman yang belum pernah terjadi dan dialami oleh sahabat-sahabat yang lain sepanjang perjalanan kehidupan Nabi kita SAW dan para sahabat. Tapi dengan taufik dari Allah, lalu ketepatan dalam bersikap, keakuratan dalam bertindak, membuat beliau dan kedua sahabat beliau bisa membalikkan keadaan. Dari seorang pesakitan, atau seseorang yang duduk di kursi pesakitan, menjadi pahlawan. Dan kisahnya sangat menginspirasi jutaan orang. Bahkan oleh para ulama, kisah beliau sampai dibukukan secara khusus. Karena begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, begitu banyak value yang tersuguh dalam kitab, dalam buku, dalam hadis tersebut, dan dalam kisah itu. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan segala kejelian beliau, memasukkan kisah itu ke dalam kitab Taubat beliau dalam Riyadhus Shalihin. Beliau bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sosok yang tidak ikut perang Tabuk, sosok yang melakukan blunder pada kisah tersebut, tapi bisa membalikan keadaan dengan taufik dari Allah, dengan pertolongan Allah, lalu dengan perjuangan untuk selalu bersikap tepat, bersikap dengan ilmu, sehingga kesalahan yang sangat fatal itu, yang tidak ringan itu, terbayarkan. Dan bukan hanya terbayarkan, skor berubah, sehingga beliau menjadi inspirator bagi jutaan orang. Dan taubat beliau termaktub di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Taubat siapa di antara kita yang bisa masuk ke dalam Al-Quranul Karim? Dan ini pelajaran besar bagi kita. Bahwa melakukan kesalahan sefatal apapun, sebelum matahari terbit dari barat atau nyawa berada di kerongkongan, bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih bisa bangkit. Kita masih bisa berdiri. Dan bukan hanya bangkit dan berdiri, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung ke deretan para juara. Kalau yang jadi pahlawan panglima itu biasa, bukan meremehkan, tapi itulah yang terjadi di berbagai macam peperangan. Kalau yang menjadi pahlawan yang mempertahankan bendera, itulah yang terjadi di banyak dan hampir semua peperangan. Kalau yang menjadi pahlawan adalah salah satu pasukan berkuda atau pasukan pemanah, maka itulah cerita dalam hampir semua peperangan. Tapi kisah ini mengajarkan kepada kita, orang yang melakukan blunder, tidak ikut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu juga bisa menjadi pahlawan di akhir cerita. Ya, di akhir cerita. Ketika orang-orang berbicara tentang perang Tabuk, kisah Ka'ab bin Maliklah yang menjadi salah satu profil yang bertengger di papan atas peperangan tersebut. Hati-hati manusia tertuju pada kisah tersebut. Oh, Ka'ab bin Malik ya. Oh, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Pada beliau berangkat? Enggak. Beliau jadi panglima? Bukan. Beliau memimpin pasukan pemanah? Enggak. Ini pelajaran besar bagi kita. Dan momentumnya cocok pasca Ramadan. Setelah kita bertobat kepada Rabbul Alamin. Setelah kita tanamkan dalam diri kita, saya harus berubah. Gue gak boleh kayak dulu lagi. Tapi syaitan terus memupus harapan kita. Emangnya lo masih punya waktu? Emangnya orang kaya lu berguna? Emangnya masih ada kesempatan untuk jadi orang soleh atau orang baik? Ini salah satu kisah yang menjawab was-was setan tersebut. Jawablah iya, kita masih punya waktu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur Al-Ghaffar, Allah Al-Muhsin, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa merubah peta itu. Segampang mengucapkan kun fayakun. Yang harus kita lakukan adalah meniti langkah-langkah para pahlawan di masa lalu ketika mereka jatuh ke dalam kesalahan. Ketika mereka melakukan kekeliruan. Ketika mereka melakukan blunder. Ketika mereka melakukan kesalahan fatal. Lalu mereka bangkit, mereka berdiri, mereka melangkah. Dan akhirnya mereka menjadi pahlawan di akhir cerita. Bukan untuk dipuji oleh makhluk dan ahli dunia. Tapi mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbicara tentang kisah-kisah seperti itu, maka salah satu kisah yang harus kita baca adalah kisah Ka'ab bin Malik. Sangat real. Dan sangat mewakili jutaan orang yang pesimis setelah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Kesalahan fatal di masa mudanya. Kesalahan fatal di rumah tangganya. Ada yang selingkuh mungkin. Kesalahan fatal dalam menyikapi orang tuanya. Kesalahan fatal dalam berbisnisnya. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh macam tobat. Allah mengampuni seluruh bentuk dosa. Semua dosa Allah ampuni jika hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 53. Hadirin yang Allah muliakan. Kita akan bersama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam beberapa seri di hadis ke-21 ini, karena hadis ini panjang dan sangat kaya akan ilmu dan hikmah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mempelajari kisah ini dengan hidayah dan taufiknya. Hadirin yang Allah muliakan. Sebelum kita bacakan kisah yang sangat panjang tersebut, maka kita harus berkenalan dengan Ka'ab bin Malik. Siapa beliau? Beliau, jemaah sekalian, itu bukan sahabat biasa. Beliau adalah Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab, seorang Ansar. Sahabat yang berasal dari kota Madinah, yang menerima para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang menerima Nabi kita SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada saat mereka berdua berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan seluruh para sahabat yang lain. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau adalah di antara kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah yang masuk Islam di awal-awal. Beliau lahir kurang lebih tahun 26 sebelum hijrah. Dan kejadian Perang Tabuk tahun berapa Hijriah? Perang Tabuk tahun berapa Hijriah? 9. Perang Tabuk terjadi di tahun 9 Hijriah, di bulan Rajab. Berarti berapa usia beliau ketika kasus ini atau kisah ini terjadi? Kurang lebih 26 tambah 9, kurang lagi 35-an tahun atau 30-an tahun. 35-an tahun. Masih anak muda. Kita berbicara tentang sosok yang mewakili banyak kita pada hari ini. 35-an tahun. Hadirin Allah muliakan. Dan beliau dikenal sebagai Asy'irul Madani, penyair ulung dari kota Madinah. Dalam salah satu penyair-penyair andalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Muhammad bin Sirin bahwa penyair-penyair yang hebat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Hasan bin Thabit, lalu Abdullah bin Rawahah, lalu Ka'ab bin Malik. Jago sekali bersyair. Jago sekali membuat bait-bait syair. Oh, luar biasa jemaah. Dan mereka gunakan keahlian itu, Ka'ab dan Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, itu menggunakan keahlian lisan mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Makanya Nabi kita SAW dalam hadis surat Imam Ahmad mengatakan, innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisani. Seorang mukmin itu berjuang, berjihad dengan pedangnya dan dengan lisannya. Dengan lisannya, salah satu makna lisan, bait-bait syairnya. Dan Ka'ab bin Malik punya dua bait syair yang dengan taufik dari Allah menyebabkan masuk Islamnya satu kabilah, kabilah Daus. Antum bayangin, hanya dua bait syair itu satu kabilah masuk Islam. Satu kabilah masuk Islam. Ka'ab bin Malik. Satu kabilah masuk Islam. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Lisan kita pakai buat ngomongin orang. Lisan kita pakai untuk bicarakan aib orang. Lisan kita pakai untuk ngobrol hal-hal yang gak ada gunanya. lisan kita kita pakai untuk hal-hal mubah dan kita lupa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak jelas apa yang kita sampaikan. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara dengan baik. Falyaqul khairan. Ucapkanlah sesuatu yang benar dan baik. Kalau opsi berikutnya, aw liyasmut, atau dia diam. Atau dia diam. Ucapkanlah kalimat yang benar, atau dia diam. Atau dia diam. Makanya para ulama tuh suka bingung. Saya bingung. Banyak orang berpikir bahwa kalimat yang dia ucapkan, kata yang dia ucapkan, itu tidak dia anggap sebuah amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung dengan orang seperti itu. Di antara yang menunjukkan kebingungannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Kok bisa ya orang berpikir bahwa apa yang diomongkan itu akan nguap begitu aja? Lo enggak bisa, akan dicatat. Dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan kalimat kata yang diucapkan itu menunjukkan kualitas dan parameter imannya kepada Allah dan hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini tolak ukur lisan kita, itu tolak ukur seberapa dalam iman kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau seseorang yakin Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Allah Al-Alim Al-Khabir, Maha Mengetahui. Mengetahui yang detail Allah tahu. Lalu dia yakin dengan hari kiamat tuh dia akan dihisap, dia akan ditanya tentang apa yang dia sampaikan dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Iman yang seperti itu akan melahirkan sebuah pola, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik dan benar atau dia diam. Atau dia diam. Semakin seseorang gak yakin bahwa Allah Maha Mendengar, maka dia akan semakin bebas bicara. Kita kalau lagi, misalnya lagi ngomongin orang nih, kita tahu dia dengar omongan kita, kita lanjutkan ngomongin dia? Enggak kan? Lalu saya ingin tanya, lebih menakutkan mana? Balasan yang dia bisa lakukan kepada kita atau Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ucapan-ucapan itu kita ucapkan. Allah Syadidul Iqab, yang Maha Pedih siksanya. Oke, dia enggak dengar. Bukankah Allah dengar? Bukankah yang bisa mengadab Anda Allah Subhanahu wa taala? Bukan tuh orang. Seringkali orang tahu kita omongin, dia gak bisa buat apa-apa. Karena mungkin dia takut sama kita. Dia sungkan sama kita. Gak berani sama kita. Tapi Allah, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Ada orang mau bilang, tunggu. Dia gak denger gak? Oh, dia gak denger, aman-aman. Oke. Okay. Lalu jangan cerita sama dia ya. Kalau jangan cerita sama dia, itu semua ucapan Anda itu didengar oleh As-Sami'. Oke, dia gak dengar. Allah dengar. Bandingkan dengan Ka'ab bin Malik. Lisannya beliau gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dua bait syair beliau itu membuat satu kabilah masuk Islam. Dan banyak di antara kita, jangankan membuat satu RT dapat hidayah, justru lisan kita seringkali membahayakan diri kita di hari kiamat kelak. Jadi gak usah bicara orang. Ka'ab bin Malik udah sampai pada tingkat lisannya itu membuat satu kabilah masuk Islam. Satu suku masuk Islam. Kita jangankan orang lain. Lisan kita justru yang menjerumuskan diri kita dan membuat kita terancam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Ka'ab bin Malik, sosok yang akan bersama kita dalam beberapa seri ini, itu orang yang sangat jago dalam menggunakan lisannya. Ini bukan orang sembarangan, jamaah. Makanya kalau kita lihat, ketika umat Islam di kota Mekah berhijrah ke Madinah, lalu Nabi mempersaudarakan secara khusus muhajirin yang berhijrah dengan kaum Ansar, yang Allah pilih untuk menjadi saudara secara khusus Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik siapa, jemaah? Ada yang mengatakan Zubair bin Awam. Pendapat mengatakan Talha bin Ubaidillah. Itu dua sahabat besar. Itu yang dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ini bukan orang sembarangan. Dan memang tidak ada sahabat sembarangan. Tapi maksudnya adalah sampai yang Nabi pilih untuk dipersaudarakan dengan Ka'ab adalah Zubair bin Al-Awwam atau Talha bin Ubaidillah. Ini dua tokoh besar muhajirin atau umat Islam yang ada di kota Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ini berarti bukan sosok yang biasa-biasa saja. Dan menariknya, jamaah, menariknya, sebagaimana nanti kita akan dengar dari lisan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sendiri, bahwa beliau Ka'ab bin Malik itu mengikuti seluruh ghozwa atau pertempuran dengan Nabi SAW kecuali Perang Badar. Kecuali Perang Badar. Dan nanti di tahun ke-9 di dalam kisah kita Perang Tabuk. Artinya sebelum Perang Tabuk ini sosok gak pernah absen berjuang bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah absen berjuang bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di Perang Badar. Itu bayangkan, hanya absen di Perang Badar. Selebihnya ikut Uhud, Ustaz, ikut semua ikut. Azab ikut, Bani Mustalik ikut, Bani Nadir ikut, Hudaybiyah ikut, Khaybar ikut, Fathu Mekah ikut, Hunain ikut, Taif ikut. Sebagaimana testimoni beliau sendiri, ya, saya gak pernah absen kecuali Badar. Kecuali Badar, menurut testimoni beliau sendiri, bahkan di perang Uhud hadirin, di perang Uhud itu beliau berjuang dengan begitu gagah berani. Beliau yang memotivasi banyak pasukan yang putus asa karena berpikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Lalu beliaulah salah satu yang berteriak bahwa Muhammad masih hidup. Muhammad belum wafat. Rasul masih hidup. Mohon maaf, bukan Muhammad. Nabi atau Rasul belum hidup. Nabi dan Rasul belum wafat. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Beliau umumkan di tengah-tengah berkecambuknya perang. Agar spirit orang naik lagi. Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah SAW belum wafat. Lalu bukan hanya mengumumkan, beliau berjuang, berjuang, berjuang. Sampai di akhir peperangan, beliau mengkoleksi 17 luka di sekujur tubuhnya. 17. Sab'ata asyara jarha. Oh, 17 ya, Pak. Kita baru satu aja, ya Allah, sakit ya, minta ampun. 17. Ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran beliau di perang Tabuk bukan karena pengecut. Kenapa? Nanti kita akan bahas sebabnya. Dan itu pelajaran besar. Hadirin yang Allah muliakan. Tidak pernah absen berjuang bersama Nabi SAW kecuali di perang Badar. Dan beliau gagah berani di setiap perjuangan. Tapi qadarullah wa syafa'al, beliau tidak ikut perang Tabuk. Hadirin yang Allah muliakan. Adapun wafat beliau, terjadi khilaf para ulama. Apakah beliau wafat di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib atau di khilafahnya Muawiyah? Terjadi perbedaan para ulama tentang masalah ini. Dan sekali lagi, kisah yang paling dikenal oleh umat Islam dari profil dan biografi beliau adalah kisah pada saat beliau tidak ikut perang Tabuk. Jadi beliau bukan pecundang. Beliau adalah seorang pejuang, tapi melakukan miss, melakukan kesalahan, melakukan blunder di saat perang Tabuk. Lalu beliau berjuang. Blunder yang mengantarkan beliau menjadi pahlawan tanpa peperangan radhiyallahu taala anhu. Dan ini sangat penting diketahui oleh kita yang sering sekali melakukan blunder di dalam kehidupan. Ternyata harapan itu masih ada. Tugas kita adalah minta taufik dari Allah. Lalu mari kita pelajari kisah ini pelan-pelan. Episode demi episode, seri demi seri. Karena kisah ini luar biasa. Dan sangat menarik. Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menarik untuk didengar, tapi juga untuk diamalkan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan mendengar cerita tersebut langsung dari lisan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita akan memulai cerita yang sangat menarik ini di pertemuan berikutnya, langsung bersama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, insyaallah ta'ala, jika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.